bukan seorang insan. Lembut hati bang redup, redup pandangan. Apabila berkata menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengar sesungguhnya.